Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu pada kitab Usir. Telah kita sebutkan keutamaan dari siam syahri Ramadan, begitu pula hikmah disyariatkannya siam Ramadan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah syurut wujub siam Ramadan, wujub syarat dari wajibnya siam Ramadan. Kapan ibadah puasa Ramadan itu diwajibkan? Di sana ada syarat-syaratnya. Ketika telah lengkap syarat-syarat tersebut, barakallahu fikum, maka puasa Ramadan wajib bagi orang tersebut. Qala yajibu siyamu Ramadan 'ala man tawafarat fihi syurutut taliyah. Diwajibkan puasa Ramadan terhadap orang-orang yang terkumpul padanya syarat-syarat berikut. Diwajibkan siam Ramadan terhadap orang-orang yang terkumpul padanya syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah al-Islam. Al-Islam. Fala yajibu wa la yasihhu siyamu minal kafir. Lianna siyama ibadatun wal ibadatu la tasihhu minal kafir. Fa idza aslama la yalzam biqada'i ma fatahu. Yang pertama adalah syaratnya Islam, sehingga oleh karena itu tidak diwajibkan dan tidak sah bagi seorang yang kafir. Karena siam merupakan ibadah, wal ibadah, dan sementara ibadah itu tidak akan diterima dari seorang yang kafir. Dan kalau seandainya dia masuk Islam, seorang kafir itu masuk Islam, maka dia tidak perlu mengqadha atau mengganti ibadah puasa yang pernah dia tinggalkan selama dia masih menjadi seorang musyrik atau kafir. Barakallahu fikum. Di antara dalil dalam permasalahan ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut darinya. Tidak akan diterima agama tersebut darinya. Begitu pula yang disebutkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Barakallahu fikum. Tidak ada yang menghalangi dari diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali hanya saja, barakallahu fikum, karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan tidaklah mereka mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas, wala yunfikuna illa wa hum karihun, dan tidak pula mereka mengeluarkan infak atau sedekah kecuali dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan tidak senang. Nah, ayat ini menyebutkan tentang orang-orang yang tidak diterima sedekah mereka, salah satu ibadah. Dan disebutkan bahwa sebab tidak diterimanya sedekah mereka adalah dikarenakan mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Padahal sedekah ini adalah ibadah yang kemaslahatannya bukan hanya kembali kepada dirinya, tapi kembali kepada orang lain. Manfaatnya banyak untuk orang lain. Sedekah memberikan kebaikan kepada orang lain. Ibadah seperti ini saja karena dia kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ibadah-ibadah yang sifatnya khusus yang kaitan dia hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Dan di sini disebutkan apabila dia masuk Islam maka tidak diwajibkan dan tidak diharuskan bagi dia untuk mengqadha ibadah puasa Ramadan yang dia tinggalkan selama dia masih menjadi seorang musyrik atau kafir. Disebutkan dalilnya oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu pada surat Al-Anfal ayat 38, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti dari kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan, yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampuni apa saja yang telah berlalu dari mereka. Kesalahan-kesalahan mereka diampuni. Nah, dan telah barakallahu fikum diriwayatkan dari Nabi SAW dengan sanad mutawatir dalam banyak kejadian dan kesempatan ketika orang-orang datang kepada beliau dan menyatakan keislaman, masuk Islam, tidak ada satupun dari riwayat-riwayat tersebut yang mana di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mereka mengganti ibadah puasa yang dahulu pernah mereka tinggalkan semasa mereka masih menjadi seorang kafir atau seorang musyrik. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' menyebutkan, "Walakin hal yu'aqabu 'ala tarkiha fil akhirati idza lam yuslim?" Apakah orang-orang kafir tersebut akan mendapatkan tambahan hukuman dari ibadah-ibadah yang mereka tinggalkan atau dari ibadah-ibadah mereka yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Apakah mereka akan mendapatkan hukuman, tambahan hukuman di samping hukuman dari kekufuran yang mereka perbuat? Apakah akan bertambah hukumannya lantaran ibadah-ibadah yang mereka tinggalkan? Barakallahu fikum. Yang mereka tinggalkan apabila mereka tidak masuk Islam sampai mereka meninggal. Maka dijawab oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Na'am, mereka juga akan mendapatkan hukuman dari salat-salat yang mereka tinggalkan, dari zakat-zakat yang tidak mereka keluarkan, dari puasa-puasa yang mereka tinggalkan." Barakallahu fikum. Walaupun mereka kafir, mereka akan mendapatkan hukuman atau akan ditambah hukumannya. Na'am. Wa ala tarki jami'i wajibatid din, li'annahu idza kana al-muslim al-muti' lillahi al-multazim bi syar'ihi qad yu'aqabu 'alayha fal mustakbiru min babin aula. Alasannya disebutkan karena seorang muslim yang taat saja, yang taat kepada Allah saja, mendapatkan hukuman apabila mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Apalagi orang yang angkuh, yang tidak mau, barakallahu fikum, menerima Islam dan meyakini kebenaran agama Islam. Wa idza kana al-kafir yu'adzabu ala ma yatamatta' bihi min ni'amillahi min ta'amin wa syarabin wa libasin fafi'lil muharramat wa tarkil wajibat min babin aula. Orang kafir saja yu'adzab, mendapatkan azab dari kelezatan duniawi, dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum yang mereka rasakan lantaran mereka kufur. Nah, baik itu berupa makanan, pakaian ataupun minuman. Maka yang seperti ini saja mereka berlezat-lezat atau memanfaatkan fasilitas di muka bumi ini saja barakallahu fikum, mereka diazab. Apalagi dengan mereka meninggalkan perkara-perkara wajib atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini lebih utama untuk mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatay. Naam. Khalisatan fil akhirah. Naam. Allah menyebutkan di dalam sebuah ayat di dalam surat Al-A'raf, katakanlah, naam, barakallahu fikum, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah peruntukkan dan wattayyibati minar rizq dan rizki-rizki yang baik, barakallahu fikum. Kemudian Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Naam. Katakanlah itu semua hanyalah untuk orang-orang yang beriman, barakallahu fikum, untuk orang-orang yang beriman. Hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang beriman, sehingga orang-orang kafir minum yang mereka minum, makanan yang mereka makan di dunia ini akan menambah siksaan dan dosa mereka di samping dosa kekufuran, barakallahu fikum. Dan mereka bersyirikat dengan orang-orang yang beriman di dunia ini, barakallahu fikum, dalam rangka menikmati kenikmatan dunia ini. Mereka bersama dengan orang yang beriman. Mereka bersama dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa untuk menikmati kenikmatan duniawi ini. Itu dia di dalam kehidupan di dunia ini. Adapun di akhirat, semua itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Walaupun mereka di dunia ini juga bisa merasakan, akan tetapi pada hakikatnya itu tidak boleh bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahidnya di sini, nam kata Syekh, makan dan minum dari kenikmatan duniawi saja yang mereka dapatkan dan mereka manfaatkan, dari itu saja mereka mendapatkan dosa. Karena itu hanya dihalalkan untuk orang-orang yang beriman saja oleh Allah. Apalagi lantaran mereka meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan adapun dalilnya dari Al-Quran, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Muddathir, an ashabil yamin annahum yakuluna lil mujrimin, yaitu tentang ashabul yamin, ahlul jannah. Mereka bertanya kepada al-mujrimin, orang-orang jahat, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian terjerumus di dalam neraka saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak sholat dan juga tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, dan kami ikut bergabung bersama dengan orang-orang yang melakukan kesalahan di dalam lisan-lisan mereka. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kiamat. Fadzakaru arba'ata asbabin minha tarka wajibat. Maka di dalam ayat ini mereka menyebutkan empat sebab kenapa mereka terjerumus di dalam neraka. Mereka menyebutkan empat sebab. Di antara empat sebab tersebut adalah mereka meninggalkan kewajiban. Naam. Barakallahu fikum. Meninggalkan kewajiban. Yang pertama, tidak sholat, tidak memberi makan kepada fakir miskin, ikut berdusta, namimah, dan menghibah bersama-sama dengan orang-orang yang melakukannya. Dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Dan akan tetapi dosa-dosa tersebut pada hakikatnya, pada jenis dari dosa-dosa tersebut, tidak menyebabkan seseorang itu kafir. Nah, kemudian di akhir dari sebab yang mereka sebutkan, mereka mendustakan hari kiamat. Nah, mereka mendustakan hari kiamat. Fa in qala qa'il takdzibuhum biyaumiddin kufrun wa huwa allazi adkhalahum saqar. Fal jawab annahum dzakaru arba'ata asbabin walaula anna li hadzihil madhkurat ma takdzibihim biyaumiddin atharan fi idkhalihimun nar lam yakun fi dzikriha faida. Kalau ada yang mengatakan yang menyebabkan mereka terjerumus di dalam neraka saqar adalah dikarenakan mereka mendustakan hari kiamat, hari kebangkitan, maka jawabannya adalah mereka menyebutkan empat sebab. Barakallahu fikum. Kalau seandainya empat sebab ini tidak menjadi alasan, di samping mendustakan hari kebangkitan, tidak menjadi alasan untuk menyebabkan mereka terjerumus di dalam neraka saqar, maka tidak ada faedah di dalam penyebutan jenis-jenis sebab tersebut. Nah, barakallahu fikum. Walau annahum lam yu'aqabu 'alaiha ma jarat 'ala balihim. Kalau seandainya sebab-sebab itu bukanlah yang menjadikan mereka terjerumus ke dalam saqar, maka niscaya mereka tidak akan menyebutkannya. Nah, dan niscaya mereka akan mencukupkan dengan sebab terakhir, yaitu dikarenakan mereka mendustakan hari kebangkitan. Mendustakan hari kebangkitan hukumnya kufur. Nah, keluar dari keislaman, tidak percaya dengan hari kiamat. Nah, vonisnya adalah kufur, kekafiran. Beda dengan meninggalkan sholat, tidak, barakallahu fikum, tidak memberi makan kepada fakir miskin, barakallahu fikum, tidak naam atau terjatuh di dalam kesalahan di dalam lisan. Kalau seandainya tiga sebab ini, tiga perbuatan ini tidak menjadi sebab yang menjerumuskan mereka ke dalam an-nar, maka niscaya tidak ada faedah di dalam penyebutan sebab tersebut. Dan niscaya mereka hanya akan menyebutkan sebab terakhir, yaitu mendustakan hari kiamat. Sehingga oleh karena itu, kemungkaran atau dosa-dosa yang mereka lakukan di samping kekufuran mereka, nah, amalan-amalan yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-Nya yang muslim, yang taat, barakallahu fikum, maka apabila dikaitkan dengan orang-orang kufar, apabila mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, justru akan menambah sisaan mereka di dalam an-nar di samping dosa kekufuran yang mereka lakukan. Semakin banyak pelanggaran-pelanggaran secara syar'i mereka lakukan, maka akan semakin besar juga dosa mereka nanti di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang kedua, al-bulugh. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh haddat taklifi. Yang kedua adalah bulug, usia bulug, masuknya seseorang pada usia balig. Nah, sehingga oleh karena itu ibadah siam ini tidak diwajibkan enam bagi orang-orang yang belum sampai pada usia bulug. Dan orang yang sudah sampai pada usia balig disebut dengan al-mukallaf, disebut dengan al-mukallaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al aqlamu an thalathatin. Pena itu terangkat enam dari tiga jenis orang. Fadzakara minhu as-sabi hatta yahtalim. Kemudian Nabi menyebutkan di antaranya adalah anak kecil sampai dia atau terjadi pada dirinya al-ihtilam. Nah, sampai dia atau terjadi pada dirinya al-ihtilam. Walakinnahu barakallahu fikum. Al-mukallaf. Naam. Al-mukallaf. Yang dimaksud dengan al-mukallaf itu adalah al-baligh al-aqil. Al-baligh al-aqil. Nanti akan disebutkan syarat yang ketiga yaitu al-aql. Barakallahu fikum. Apa tanda dari seseorang itu dikatakan sebagai balig? Nah, ini sering kita ulang. Bagi pria, usia bulug tersebut akan didapati dari salah satu tanda dari tiga tanda-tanda berikut. Yang pertama adalah genapnya usia seorang 15 tahun. Ketika dia telah sampai pada usia 15 tahun. Kemudian yang kedua, inbatul anah, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluannya. Kemudian yang ketiga, inzalul mani bisyahwah, keluarnya mani dengan syahwat. Barakallahu fikum. Atau terjadi pada dirinya al-ihtilam, mimpi atau sebagainya. Ini tanda bagi seorang laki-laki. Salah satu dari tanda, apabila dia mendapati salah satu dari tiga tanda ini, maka dia telah sampai pada usia balig. Adapun bagi wanita ada empat tanda. Ada empat tanda. Yang pertama, yang dan kedua dan yang ketiga adalah tiga tanda yang kita sebutkan tadi. Kemudian tanda yang keempat adalah al-haid. Barakallahu fikum. Dan apabila seorang wanita sudah mendapatinya, maka dia telah sampai pada usia balig walaupun usianya kurang dari 10 tahun 6 atau lebih dari 10 tahun. Sama saja. Apabila dia mendapati haid, maka dia telah menjadi seorang yang balig atau seorang yang mukallaf. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu kita katakan lagi, apabila salah satu dari tanda ini sudah muncul pada diri seorang, maka dia sudah balig. Akan tetapi di sini dikatakan, walakinnahu yasihhu siyam min ghairil balig law sama idza kana mumayyizan. Akan tetapi siam akan tetap sah, puasa akan tetap sah bagi anak yang belum balig kalau seandainya mereka berpuasa. Idza kana mumayyizan, apabila dia sudah mumayyiz. Apabila dia sudah mumayyiz, maka ibadah puasanya sah walaupun dia belum balig. Nah, akan tetapi puasa tersebut tidak wajib atas dirinya karena dia belum balig. Tapi kalau seandainya dia tetap berpuasa, maka puasanya tetap sah apabila dia sudah mumayyiz. Apabila dia sudah mumayyiz. Barakallahu fikum. Disebutkan athar dari ulama salaf yang mana mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk berpuasa walaupun anak-anak tersebut belum balig. Sehingga oleh karena itu dikatakan di sini di dalam matan, wayan bagi li waliyi amrihi an ya'murahu bisiyam li'atadahu wa yu'allifuhu. Dianjurkan bagi walinya, orang tuanya atau walinya, untuk memerintahkan anak-anak tersebut melakukan ibadah siam agar terbiasa dan agar mereka bisa menerima ibadah puasa ini. Nah, agar mereka terbiasa dan menerima ibadah puasa ini sehingga terasa ringan bagi mereka ketika melakukan ibadah puasa ini. Nah, salah seorang sahabiat mengatakan yang bernama Ar-Rubayy' bintu Mu'awwid qalat arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qura al-Ansar man asbaha muftiran falyutimma baqiyata shaumihi wa man asbaha shaiman falyasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pada pagi hari Asyura, pada pagi hari Asyura, barakallahu fikum, kepada kampung-kampung yang ada di Al-Ansar, yaitu di kota Madinah. Beliau mengatakan pesan ini diperintahkan untuk disampaikan ke setiap kampung-kampung nam kaum muslimin di kota Madinah. Barang siapa yang berbuka pada pagi hari tersebut, maka hendaknya dia menyempurnakan hari tersebut dengan berpuasa. Wa man asbaha shaiman falyasum. Dan barang siapa yang berpuasa, maka hendaknya dia melanjutkan ibadah puasa tersebut. Nah, ini sebelum diwajibkan ibadah shaum Ramadan. Nah, para ulama menyebutkan bahwa disyariatkannya yaumu Asyura, puasa pada hari Asyura, barakallahu fikum, sebelum disyariatkannya ibadah pada bulan Ramadan. Asyahid di sini dikatakan oleh Muawid bintu Imran, qalat fakunna nasumuhu ba'du. Kami setelah pengumuman tersebut selalu melakukan ibadah shaum Ramadan, shaum yaumu Asyura, wa nusawwimu sibyanana, dan kami membiasakan anak-anak kami untuk berpuasa. Wanaja'al lahumul la'bata minal ihn, dan kami memberikan permainan kepada mereka, permainan berupa kain suf, dari kain wol, dari bahan kain wol, barakallahu fikum. Fa idza baka ahaduhum ala ta'ami a'tainahu dzalik, apabila salah seorang dari mereka menangis merengek meminta makanan, maka kami akan memberikan mainan tersebut, barakallahu fikum, sampai datangnya waktu berbuka, hatta yakuna indal iftar, sampai datangnya waktu berbuka. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, barakallahu fikum. Ini sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka membiasakan putra anak-anak mereka untuk melaksanakan ibadah shaum. Bahkan diantara mereka ada yang merengek-rengek, menangis minta makanan, akan tetapi mereka membiasakan mereka untuk berpuasa, barakallahu fikum, dan dialihkan perhatian mereka, dialihkan rasa lapar mereka dengan permainan, barakallahu fikum, sampai mereka melupakan rasa lapar tersebut sampai pada waktu berbuka. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Fatah, wal jumhuru ala annahu la yajib ala man dunal bulugh. Wastahabba jama'atun minas salaf minhum Ibnu Sirin wa Zuhri. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwa tidak wajib untuk melaksanakan puasa bagi anak-anak yang belum bulugh, yang belum baligh, tidak diwajibkan. Akan tetapi sebagian dari salaf, diantaranya adalah Ibnu Sirin dan Al-Imam Az-Zuhri, mengatakan bahwa dianjurkan dan disunahkan bagi anak-anak untuk berpuasa walaupun hukumnya bagi mereka tidak wajib. Naam. Barakallahu fikum. Wa qala bihi Syafi'i. Dan pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa salaf membiasakan kepada putra-putra mereka apabila putra-putra tersebut, anak-anak tersebut sudah bisa atau sudah menyanggupinya. Sebagian ulama yang lain ada yang menyebutkan batasan umurnya. Nah, ada yang menyebutkan 7 tahun, 10 tahun, ada yang menyebutkan 12 tahun, kapan dimulai latihan tersebut? 6, ada yang menyebutkan 7 tahun. Dikiaskan dengan dalil muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Ajarkanlah atau perintahkanlah terhadap anak-anakmu untuk melaksanakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan apabila mereka lalai, boleh dipukul ketika mereka berusia 10 tahun. Barakallahu fikum. Al-muhim, asyahid di sini bahwa walaupun anak-anak yang belum mukallaf tidak diwajibkan atas mereka, akan tetapi sangat dianjurkan bagi walinya, orang tuanya, untuk membiasakan anak-anak tersebut melaksanakan ibadah puasa. Walaupun konsekuensinya nanti mereka merengek, menangis, minta makan dan minta minum, selama kita menyadari keadaan mereka, barakallahu fikum, dan kita memahami keadaan mereka bahwa hal ini tidak akan membahayakan fisik dan kesehatan mereka, barakallahu fikum, maka kita sabar-sabarkan kepada mereka, baik dengan memberikan mainan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, al-aql. Fala yajibu siyamu 'alal majnun wal ma'tuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin. Fa dzakara minhul majnun hatta yafi. Naam. Nabi mengatakan pena itu terangkat dari tiga kelompok. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya orang yang gila sampai kembali akalnya. Orang yang hilang akalnya sampai kembali akalnya. Hadza amrun wadih. Nah. Kemudian yang keempat adalah as-siha. Sakit. Sakit. Faman kana maridan la yatiku siyamu lam yajib alaihi. Wa in shoma shaha siyamuhu liqaulihi sallallahu alaihi liqaulihi ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Syarat yang keempat adalah kesehatan, yaitu dia merasa sehat, tidak sakit. Sehingga barang siapa yang sakit dan tidak mampu melaksanakan ibadah shaum, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah pada saat tersebut. Dan kalaupun seandainya dia memaksakan untuk melaksanakan shaum, maka shaumnya itu tetap sah. Shaumnya itu tetap sah selama tidak memudaratkan tubuhnya atau fisiknya. Wa man kana maridun, dalilnya adalah barang siapa yang sakit atau berada dalam keadaan safar, maka boleh bagi dia menggantinya di hari-hari yang lain. Fa in zala al-marad wajib alaihi qada ma aftarahu min ayyamin. Apabila sakitnya telah hilang, maka wajib bagi dia untuk mengganti dari hari-hari yang dia berbuka pada hari-hari tersebut. Berapa hari dia meninggalkan puasa, maka dia menggantinya ketika dia sudah sembuh. Kemudian yang kelima adalah al-iqamah. Statusnya sebagai seorang yang mukim. Fala yajibu shaumu 'alal musafir. Sehingga oleh karena itu tidak wajib puasa bagi orang musafir. Tidak wajib. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau berada dalam keadaan safar, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Falau shamal musafiru shaha siyamuhu. Kalau seandainya seorang musafir itu berpuasa, maka puasanya tetap sah. Akan tetapi, dan yajib dan wajib bagi seorang musafir untuk mengganti ibadah shaum yang mereka tinggalkan lantaran alasan safar tersebut. Lalu kalau seandainya kita bertepatan pada tanggal 10 atau 9 Muharram, kita bertepatan melakukan safar, apa yang kita lakukan? Apakah kita berpuasa pada safar tersebut atau kita mengambil rukhsah? Karena kalau Ramadan bisa diganti di hari-hari yang lain, tapi kalau puasa Asyura atau Tasu'a itu ibadah yang berkaitan dengan waktu dan tanggal tertentu. Disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, di dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, annal Imam Az-Zuhri kana fi safarin fa shoma Asyura. Bahwasanya Imam Az-Zuhri beliau berada dalam safar dan beliau puasa. Pada puasa Asyura. Faqila lahu, dan ditanyakan kepada beliau, lima tasum, lam tasum wa anta tuftir fi Ramadan. Lima tasum wa anta tuftir fi Ramadan fi safar. Kenapa sekarang kamu berpuasa padahal pada bulan Ramadan ketika safar kamu malah berbuka? Kok sekarang malah berpuasa? Barakallahu fikum. Padahal kalau secara hukum tentu puasa Ramadan lebih tinggi derajatnya karena hukumnya wajib. Sementara puasa Asyura hukumnya mustahab. Kenapa sekarang pada puasa Asyura dan ketika itu dia safar, dia berpuasa, sementara pada bulan Ramadan dia tidak berpuasa? Padahal itu adalah wajib hukumnya. Faqala inna Ramadan lahu iddatun min ayyamin ukhur. Sesungguhnya bulan Ramadan dia memiliki pengganti-pengganti, maksudnya bisa diganti di hari-hari yang lain. Wa inna Asyura yafut. Sementara 10 Muharram atau puasa Asyura kalau tidak dilakukan pada waktu dan tanggalnya maka akan terluputkan. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Wallahu taala a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.